Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Kita lanjut bab 50, 51, 52, 53. 53. Ayo, 50, bab 50. Nama yang dilarang, yaitu Syekh Muhammad bin Al-Wahhab membawakan judul bab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka kedua orang itu menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada kedua orang itu. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-A'raf ayat 190. Itu judul bab. Jadi kadang Syekh Muhammad tidak membawa judul bab khusus. Sedangkan tadi nama yang dilarang ini judul bab dari penulis atau penerjemah. Kalau Syekh Muhammad bin Al-Wahhab kadang cuma membawa ayat saja. Bab firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jadi tidak selamanya pakai judul tertentu, namun langsung firman Allah. Dan orang paham, oh ini sedang membicarakan ayat ini berarti. Nah sekarang kita lihat tentang ayat tadi. Ibnu Hazm perkataannya kita lihat ke bawah. Nanti kita akan tahu maksud dari ayat tersebut. Langsung baca Ibnu Hazm berkata. Ibnu Hazm berkata, para ulama sepakat tentang keharaman pemakaian nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Misalnya Abdul Amr, Abdullah Ka'bar, dan sebagainya, kecuali Abdul Muthalib. Nah, kalau Abdul Muthalib masih dibolehkan, sebagian ulama masih membolehkan. Sedangkan Abdul Amr, Abdu diberi catatan artinya hamba atau budak. Ya, Abdu artinya hamba. Kita terjemahkan hamba saja. Abdul Amr berarti hamba dari Amr. Kalau di sini Amr. Yang benar Amr. Karena Ain, Mim, Ro ada waw berarti bacanya Amr. Kemudian Abdul Ka'bah berarti hambanya Ka'bah. Ya, hambanya Ka'bah. Berarti dia menghambakan diri kepada Ka'bah, bukan kepada Allah. Enggak boleh. Terus ketika menafsirkan ayat di atas. Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu Abbas berkata, setelah Nabi Adam menggauli istrinya yang pun hamil, Iblis lantas mendatangi istri Nabi Adam dan berkata, sungguh aku adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Oleh karena itu taatlah kepadaku. Kalau tidak saya akan menjadikan anakmu menjadi memiliki dua tanggul seperti rusa, sehingga akan keluar dari perutmu dan merobeknya. Nah lihat itu kata-kata Iblis itu. Kalau kamu tidak mentaatiku, tadi disuruh apa tadi? Aku adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Oleh karena itu taatlah kepadaku. Kalau tidak nih saya akan kujadikan anakmu memiliki dua tanduk kayak rusa, sehingga akan keluar terus perutmu akan disobek, akan robek nanti. Iblis cerita kayak gitu. Terus. Sungguh aku akan melakukannya. Demikianlah Iblis menakut-nakuti Adam dan istrinya. Iblis memerintahkan, namakanlah anakmu dengan Abdul Haris. Abdul Haris. Di garis bawah itu Abdul Harisnya. Hambanya Haris. Terus. Adam dan istrinya pun enggan menuruti omongannya. Anaknya lantas lahir dan meninggal. Istri Adam lantas hamil lagi dan Iblis pun mendatangi mereka lagi seraya mengatakan, seperti yang dikatakannya dulu. Akan tetapi keduanya tetap enggan untuk menuruti omongannya. Sang anak pun lahir dan meninggal. Istri Adam kemudian hamil lagi dan Iblis mendatanginya lagi seraya mengingatkan ucapannya yang dahulu kala, karena Adam dan istrinya sangat menginginkan kelahiran sang anak, maka keduanya menambahkan Abdul Haris. Itulah tafsiran firman Allah Ta'ala, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Kedua orang itu menjadikan anak yang telah dianugerahkannya. kepada mereka sebagai sekutu bagi Allah. Nah, lihat, kadang orang itu ketika tidak sabar, kemudian dirayu-rayu untuk mengikuti suatu amalan, entah itu syirik atau tidak ada tuntunan, kemudian diikuti itu, baru itu terwujud. Ini tanda seseorang itu diuji. Bisa sabar gak untuk itu? Nah, ketika dia bisa sabar, mungkin ada waktu di sini, butuh sabar yang panjang. Namun ketika orang tidak sabar, diberitahu seperti ini, ikut juga. Akhirnya tadi iblis rayu apa tadi? Namakan anakmu dengan Abdul Haris. Pas anaknya dia mau seperti itu, anaknya lahir. Maka ditegur di sini, ja'alallahu syuraka'a fi ma atahuma. Kedua orang itu menjadikan anak yang telah dianugerahkannya kepada mereka sebagai sekutu bagi Allah. Digaris bawahi, sebagai sekutu bagi Allah. Bentuknya apa? Menjadikan sekutu bagi Allah bentuknya apa? Menjadikan namanya menghambakan diri pada selain Allah. Nama itu dijadikan ya bentuk menghambakan diri pada selain Allah. Dengan kata apa tadi? Abdu. Harusnya nama itu kalau kita pakai kata abdu, maka nanti disandarkan kepada nama-nama Allah. Ya, disandarkan pada nama-nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul apa kemarin? Abdul Khaliq, Abdul Ghani. Hah? Abdul apa lagi? Abdul Latif. Pakai nama-nama Allah di sini ketika pakai kata Abdul di depan. Kalau di sini dia pakai Abdul dengan digandengkan dengan Abdul Haris. Dikatakan itu bentuknya menjadikan sekutu bagi Allah. Terus Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Qatadah menafsirkan mereka berbuat syirik lantaran menaati iblis tersebut, bukan karena beribadah kepadanya. Nah, bukan beribadah kepada iblis. Namun apa? Bentuknya syirik tadi lantaran menaati iblis. Dalam hal apa tadi? Pemberian nama. Terus Ibnu Abi Hatim juga mengatakan. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, la in ataitana syarihan, jika engkau mengaruniakan kami anak laki-laki yang sempurna wujudnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau bayi yang lahir itu tidak berwujud manusia. Tafsir yang semakna dengan hal itu juga diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id, dan yang lainnya. Taib, sekarang dicatat kaitannya bab ini di sini. Kaitannya dengan kitab Tauhid ya di sini. Termasuk bentuk menjadikan sekutu bagi Allah. Menjadikan sekutu bagi Allah adalah menamakan seseorang dengan kata Abdul lalu tidak diikuti dengan nama Allah. Lalu tidak diikuti dengan nama Allah. Jadi dia pakai nama makhluk. Entah benda Abdul Ka'bah. Entah matahari Abdus Syams. Entah rembulan Abdul Qamar. Enggak boleh. Ya, enggak boleh seperti itu. karena sudah termasuk bentuk menjadikan Allah punya sekutu. Karena dia berarti ngabdinya kepada Ka'bah, ngabdinya kepada matahari, ngabdinya kepada rembulan. Dan juga satu masalah lagi di sini, syirik yang dilakukan dari ayat tadi adalah syirik dalam ketaatan. Apa taatnya di sini? Mau taat pada siapa tadi? Iblis. Sama seperti kita bahas kemarin, mau taat kepada ulama umara dalam penghalalan yang sudah haram, dalam pengharaman yang sudah halal. Syirik ta'ah juga di sini ada. Sekarang lihat kandungan bab. Kandungan bab yang pertama, keharaman memakai nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Jadi dengan Abdul Ka'bah, Abdul Syams, dan Abdul-Abdul yang lainnya tidak pakai nama Allah. Terus, atau nama orang Abdul Hussein karena mengagungkan Hussein, Abdul Ali karena mengagungkan Ali. Kalau orang Syiah masih bisa dia pakai nama ini karena mereka terlalu mengkultuskan Hussein dan Ali. Terus, kedua, tapi surat Al-A'raf ayat 190. Yang tadi ayat yang kita sebut di awal. Terus yang ketiga. Yang ketiga, perbuatan syirik dalam hal ini hanya sebatas dalam pemakaian nama tanpa ada maksud hakikat dari nama tersebut. Disebut syirik di sini padahal cuma pemakaian nama saja. Dia mungkin tidak mau seperti itu tadi, tidak mau mengambakan pada selain Allah. Namun dari nama sudah keliru, lafaz sudah keliru. Sama seperti kita sebut kemarin, Masya Allahu wa sya'a fulan, atau Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lafaz kita salah, walaupun hati kita itu tidak mau seperti itu, namun lafaznya sudah salah. Terus yang keempat. Yang keempat, pemberian Allah kepada seorang berupa anak perempuan yang sempurna, termasuk nikmat yang harus disyukuri. Nah, mau diberi laki-laki, mau diberikan perempuan, itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Yang kelima. Yang kelima, para ulama salaf telah menyebutkan perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Syirik dalam ketaatan tadi seperti manut pada iblis, seperti manut pada ulama dalam penghalalan dan pengharaman, ya. Dan juga ada syirik dalam ibadah. Yang kemarin kita lihat di dalam ibadah, doa pada selain Allah, nazar kepada selain Allah, tumbal kepada selain Allah. Baik, kita cukupkan dulu, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.